ngesakne atiku yen tak terus nerok koe mending pisah. Aku wis ra betah, wis kepacut keton, kulo derek langkung, tresno wis rampung. Ojo nangis, sing uwes ya uwes, sing ilang ben ilang, cukup koe kelaran laran. Larane ha nali kok ditinggal pas ceru-cerune darbage juru ceru tenang gue yo mbok perjuangke saiki mbok sia-siake dee sing selalu ono pas kowe loro pas kowe durung sapa-sapa. Wis joko ati kowe tulanane buri kabeh sing kok berjuang ke sio sio kowe milih karo sing luwe mulya. Masake hatimu yen tak terus kirodei mending pisah. Aku wis ra petah wis kepacut keton kulo derek langkung tresno wis rampung. kandungane daripada kowe nglalekke loro-loro. Mending bisa aku wis ra betah wis kebak tuntun ngomberek lantun tresno wis rampung oh so nangis sing uwes ya tinggal pas seru.